Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut lagi ya. Kalau tidak salah kemarin kita sampai di halaman 64 di syarah matan sebelumnya. Ya, itu di matan qala ba'dul mufassirin hadhil ayatu amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ya. Sampai kepada penjelasan Syekh di halaman 64. Lakin labudda min dirasatil Qur'an ala dawi sunnatin nabawiyah wa tafsiri salafis salih. Ini sudah dibaca kan? Nah, tapi belum diterjemahkan. Ya, namun untuk membantah ahlul batil ini mestilah kita mempelajari Qur'an di bawah cahaya sunnah nabawiyah. Jangan mempelajari Qur'an tafsiran sendiri. Mesti di bawah tafsir, mesti di atas tafsir sunnah nabawiyah. Dan juga tafsir salafus saleh. La ala dawi dirasatil muhasarah. Ala ala dirasatil dawi dirasatil muhasarah al mabniyah ala takharrusi wal jahli. Bukan ya, tafsiran yang dibangun di atas pembelajaran kontemporer yang dibangun di atas takharrus, ya, mengada-ngada, membuat-buat kedustaan, wal jahl, kebodohan. Aw ma yusammu nahu bil ijazil ilmi. Atau yang mereka namakan dengan ijazul ilmi. Falaysa hadha khassan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidaklah khusus pada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahlu zamanihi wa ahli zamanihi ma'al Qur'an. Maupun orang-orang yang ada yang hidup di zaman beliau, yaitu kalangan para sahabat, ya, di sini terkait Quran. Bal hadza 'amun likulli ummatihi. Ini umum, mencakup juga seluruh umat, ila an taquma sa'atu, sampai hari kiamat kelak. Lakin yahtaju ila inayatin bil Quran wa dirasatil Quran kama yanbaghi. Namun mestilah membutuhkan perhatian Quran, mempelajari Quran sebagaimana sepatutnya. Lianna fihi bayanal haqqi warad ala ahlil batil. Karena dalam mempelajari Quran tersebut di dalamnya akan ada keterangan, penjelasan yang hak, ya, dan juga bantahan terhadap ahlul batil. Sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke matan berikutnya. Qala al-musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu ta'ala fi kitabih jawaban likalamin ihtajja bihi al-musyrikun fi zamanina alaina, ya, fa naqulu jawabu ahli al-batil min tariqain mujmalun wa mufassalun. Baik, kata Syekh, ana adzkuru laka asya'a, saya akan menyebutkan, mengemukakan kepada Anda beberapa hal, ya, mimma dzakarahullahu fi kitabih, ya, dari apa yang Allah telah sebutkan di dalam kitabnya, jawaban, sebagai jawaban likalamin ihtajja bihil musyrikun, sebagai jawaban, ya, atas perkataan yang dijadikan argumen, dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrikun fi zamanina alaina, orang-orang musyrikun di zaman kita yang mereka memberikan hujjah tersebut kepada kita. Fa naqul, maka kita jawab, maka kita respon, ya, jawabu ahlil batil min tariqain. Maka jawaban yang dilontarkan ahlul batil kepada kita tatkala kita membantah kebatilan mereka, ya, itu ada lewat dua jalan. Yang pertama mujmalin wa mufassalin. Ada yang global maupun yang terperinci. Wa amal mujmalu, adapun yang global, fahuwa al-amru al-azimu wal fa'idatu al-kabiratu liman aqalaha. Ya, perhatikan. Nah, ada pun yang mujmal, maka ia adalah perkara besar dan faedah besar bagi siapa yang memahaminya. Ya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu ialah firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wili. Ya, maka dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kalian, kepada engkau. Di antara isi Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa demikian? Ibtigha al-fitnah, dalam rangka mencari fitnah. Wabtigha at-ta'wil, mencari-cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali Allah. Dan seterusnya dari kalam Syekh rahimahullah ta'ala di matan Al-Kashaf, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, padahal dibaca sini ya, Purwanto. Al-Qa'idata al-Azimata wa huwa annahu la ya'ti mumathilun bi syubhatihi ila wa fil Qur'ani ma yubayyinu butlanaha. Wa anna dhalika mustamirun ila yawmil qiyamati. Taqala bi tafsiri min al-waqi'i alladhi jara li syaikhi rahimahullahu fi waqtihi ma'a khusumihi. Wa min kuna ila akhiril kitabi kulluhu kasbu syubhatin yattariduna biha ala syaiki wa huwa yujibuhum anha min kitabillahi wa min sunati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yathadu hujjatuhum. Kawidalika nasarallahu alaihim wa batala kaidahum. Okay, nah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizullah. Ya, tatkala beliau Syekh menyebutkan kepada anda kaidah yang besar ini, yaitu la ya'ti mubtilun bi syubhatihi. Tidaklah seorang ahli batil datang membawa syubhatnya illa wa fil Qur'an ma yubayyinu butlanah, melainkan sudah terdapat di Qur'an yang akan menjelaskan kebatilannya. Dan ini akan terus mustamirrun ila yaumil qiyamah. Ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Maka termasuk di sini juga ya, terkait tamsil dari ya, contoh-contoh dari kejadian realita yang terjadi antara Syekh rahimahullah ta'ala di zaman beliau, di waktu beliau masih hidup, ma'a khusumihi, ya, dengan lawan-lawan bertikai beliau, musuh-musuh beliau. Maka dari sini sampai akhir kitab, semuanya ini adalah kasfu syubuhatin, yaitu penyingkapan syubuhat, disingkap syubuhat-syubuhat, ya, yang mereka lontarkan, mereka ya, berikan kepada Syekh rahimahullah ta'ala, ya, dan beliau yujibuhum anha, dan beliau Syekh rahimahullah ta'ala menjawab syubhat-syubhat tersebut, ya, berdasarkan keterangan dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa yadhadu, dan beliau membantah hujajahum, argumentasi mereka, bidzalika, dengan keterangan dari Quran dan sunnah. Nasarallahu alaihim wa abtala kaidahum, maka Allah menolong beliau ya, dalam menghadapi mereka, dan Allah membatalkan ya, menghancurkan segala macam tipu daya mereka. Nah, lihat, perhatikan di sini, ini kata saya di sini kan, saya akan menyebutkan kepada anda beberapa hal yang Allah sebutkan di Al-Quran sebagai jawaban ya, dari kalangan dari ucapan orang-orang musyrikin yang mereka berhujah dengannya di zaman kita, yang mereka ucapkan kepada kita. Fanaqul jawabu ahlil batil min tariqain. Maka kata Syekh, kita katakan ya, jawaban terhadap ahlil batil itu dari dua aspek, dua jalan, yang mujmal dan mufassal, yang global dan yang terperinci. Ya, lihat yang global. Tafadhal dibaca ayat di footnote-nya. Terus dibaca yang footnote berikutnya. Hada huwa. Hada huwa rabbu al-mujmalu ala syubhati qala ta'ala huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba yakni al-Qur'ana minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi al-muhkamu huwa alladhi la yuhtaju fi bayanihi la yahtaju fi bayanihi ila ghairihi. Nah, mujmal kata Syaikhul Fauzan, yang global, jawaban yang global, ini perkara yang besar yang kata Syaikh, faedah yang besar bagi yang memahaminya terkait ayat di Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab dan seterusnya. Kata Syaikh rahimahullah taala, ya, al-mujmal huwal qa'idatul 'amah fi jawabi ahli al-batil. Maka yang global ini, ini adalah kaedah yang, ya, yang besar, ya, kaedah umum terkait untuk menjawab, ya, segala macam syubhat ahli batin. Ya, jadi dari sini dimulai, ikhwah, ya, mu'allif rahimahullah ta'ala memulai untuk menyingkap syubhat. Dari sinilah dimulai kasfus syubhat. Ya, ada pun yang beliau baca sebelumnya, yang telah kita bacakan, maupun penjelasan di Syekh Shalih Fauzan, itu baru mukaddimah. Itu baru mukaddimah. Nah, di sinilah syubhat. Beliau baru membantah syubhat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang beliau menyatakan, wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu ta'ala fi kitabi jawaban li kalam ihtaja bihi musyrikun dan seterusnya. Kemudian ini fi jawabi ahlul batil ala ikhtilafi asnafih. Ini sebagai jawaban bagi ahlul batil, ya, dengan beragamnya jenis-jenis mereka. Fi ayyi zamanin wa makan. Di zaman apapun dan di tempat manapun. Maka pegang jawaban terhadap mereka secara global ini. Wal mufassal, sedangkan yang terperinci, huwa ar-raddu ala kulli syubhatin ala hiddatin. Dia adalah sanggahan bagi segala syubhat ala hiddah, dengan jawaban yang hiddah, yang tajam. Ya. Fa idza arafta al-mujmala wal mufassala fi raddi syubhati, apabila Anda sudah mengetahui mana yang mujmal, mana yang mufassal dalam menjawab segala macam syubhat, sara indaka silahun, maka Anda berarti sudah memiliki senjata limunazalatil musyrikina wa mubtilin. Berarti Anda sudah memiliki senjata untuk menghadapi kaum musyrikin dan ahli batil. Ya, kemudian Syekh rahimahullah taala, al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membawakan ayat. Ya, di Ali Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat, tadi yang sudah kita bacakan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada huwa raddul mujmal. Ini adalah bantahan yang global ala syubhat, atas segala macam syubhat. Allah taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau kitab, yakni Al-Qur'an, yaitu itu Al-Qur'an. Minhu ayatul muhkamat. Maka di antara ayat-ayat Qur'an tersebut ada yang muhkamat. Ya. Perhatikan. Kemudian ya. Sebelum saya terangkan ya, yang mujmal ini jawaban am, yang orang umum awam pun bisa berdalil dengannya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh, orang awam ahli tauhid dapat mengalahkan ya 1000 ulama musyrikin pada jawaban yang ya yang mujma. Ya, yang mujma. Kemudian tapi orang awam yang belajar ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa minhu ayatun muhkamat. Dan diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Hunna ayatul hunna umul kitab. Ya. Dan itulah inti Alkitab. Muhkam, ayat-ayat yang muhkam huwalladzi la yahtaj fi bayanihi ila ghairi. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang tidak membutuhkan selainnya untuk menjelaskannya, enggak butuh. Sudah bisa dipahami secara aksiomatis. Nah, Pak Majid dibaca. Bayyinatin wadihatin la tahtaju. Ummu syai'i. Ummu syai'i wal aslu alladhi yarji'u ila ilayhi. Fal ayatu al muhkamatu hunna hunna al aslu alladhi yarji'u ilayhi. Wa ukhra mutasyabihat. Al mutasyabihu wal ladhi yahtaju li bayani ma'anihi ila ghairihi. Fa yuraddu ila fayuraddu ila ilal muhkami wa minnal mutashabihi al muhtamali al muhtamal lima'ani muta'adidatan lima'ani muta'adidatin wa yataju ila gharibu di bayanil muradi minhu wa minhu al mutallaq al mutlaqu minhu al mansuhu mauqifan nasi min hadaini ismaini al-muhkamu al-muhkami al-mutashabihi. Nah, baik, terus fa'amma tadina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha. Nah, cukup. Al-Quran minhu ayatun ala hadha syakl. Maka Al-Quran di dalamnya terdapat ayat-ayat dalam bentuk seperti muhkamat, yakni bayyinat, wadihat, yang jelas, yang gamblang dalam makna-maknanya yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Hunna ummul kitab, yaitu ummu syai' induk segala sesuatu, yaitu dialah pokok yang segalanya akan kembali kepadanya. Maka ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok alladhi yarji'u ilaih, yang segalanya akan dikembalikan kepadanya. Ya. Alladhi yurja'u ilaih, yang akan dikembalikan kepadanya. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Yaitu ayat-ayat yang membutuhkan kepada penjelasan makna-maknanya. Ya. Dia membutuhkan kepada selainnya untuk menjelaskan makna-maknanya. Maka ini dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Maka di antara mutasyabih yang ada kemungkinan untuk makna-makna yang beraneka ragam, maka dia membutuhkan kepada ya, selainnya untuk menjelaskan maksudnya. Di antara ada yang mutlak, di antara ada yang mansukh. Ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang am, ada yang khas, ada yang nas, ada yang zahir, ada yang nasikh, ada yang mansukh. Ya. Mansukh itu yang terhapus hukumnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana mauqifan nas, bagaimana sikap ya manusia dari dua jenis ayat ini, yang muhkam maupun yang mutasyabih. Allah sebutkan fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang sebenarnya masih membutuhkan penjelasan, cuma mereka jadikan ayat ini sebagai pendukung kebatilan mereka. Mereka comot tanpa memperhitungkan, tanpa melihat dalil yang lain. Ya. Nah, barakallahu fikum. Padahal itu membutuhkan penjelasan yang lain. Ya. Yang inilah yang Nabi SAW bersabda atas mereka, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama, ulaika alladina samallahu fi kitabih fahdharuhum." Kata Rasulullah SAW, ya, apabila engkau melihat orang-orang yang hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang membutuhkan penjelasan, dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang langsung dipahami secara jelas, maka mereka itulah orang-orang yang Allah namakan di Al-Quran sebagai fi qulubihim zayg. Kata Nabi SAW, fahdaruhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hatilah terhadap mereka. Ya, ini pembahasan kalau dalam ilmu usul fikih itu disebut dengan bahas fil istidlal. Ya, al-bahas fil istidlal. Nah, ya, yang mujmal dan yang ya mufas, apa namanya, yang mujmal maupun yang mutasyabih. Ya, nah, ini penting ini untuk dipahami. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya, pokoknya kita ya memahami al-muhkam dan mutasyabih itu keduanya kembali kepada dalalatul alfad. Nah, dalalatul alfad ini pembahasan yang penting dalam ilmu usul fikih. Nah, maka keduanya, dalalatul alfad, mutasyabih dan yang muhkam ini, dia akan kembali kepada makna bukan kepada maksud. Ya. Maka kalau ayat-ayat yang muhkam memang para ulama berselisih pendapat terkait definisinya apa. Apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan secara umum. Ya, secara umum. Nah, itu benar. Yang dia adalah muhkam yang langsung dipahami maknanya. Ya. Dipahami maknanya. Tidak ada iskal, dia jelas, clear. Adapun yang mutasyabih yang maknanya samar. Ya. Yang maknanya sama, maka ini membutuhkan kepada penjelasan dari kalangan ahli ilmi. Taibar kalau begitu. Nah, ya. Oleh karena itu, ya terdapat riwayat ya dari Abu Talha, ya dari Ibnu Abbas, dia menyatakan al-muhkamat nasikhatun, nasikhuhu wa halaluhu wa haramuhu wa hududuhu wa faraiduhu wa ma yu'minu bihi wa ma wa ya'malu bihi. Nah, ini kata Ibnu Abbas. Apa sih yang dimaksud dengan muhkam? Ya. Muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat yang menasakh, menghapus halalnya, haramnya, hududnya, hukum-hukum hududnya, batasan-batasan, faraiduhu kewajiban-kewajibannya. Nah, yang diimani, yang diamalkan, yang kita mengimani, kita mengamalkannya, ini ayat yang muhkam. Baik. Nah, maka Ibn Abbas ya mengembalikan muhkam kepada sisi amal. Ya. Adapun khabar-khabar yang tidak diketahui takwilnya kecuali Allah. Semisal mengenai khabar-khabar tentang hari kiamat, bagaimana langit terbelah, bagaimana Allah menggenggam ya, bumi, bagaimana langit dilipat, bagaimana keadaan surga, susuknya, anggurnya, bagaimana hakikat sifat-sifat Allah, ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang gaib, ghairu ma'lum. Paham sini? Taib. Ya. Para ulama berbeda pendapat ya terkait definisi dari muhkam dan mutasyabih. Intinya tadi muhkam mujmal itu kembali kepada dalalatul alfaz. Ya, kembali kepada makna. Baik. Kita lanjut lagi. Mana lagi berikutnya? Ayat khuduna. Nah. Faddal dibaca sini. Farfi. La yattadihu ma'naha fi nafsiha awil ayatul muhtamalatan li'idati ma'anin wa yastadiluna biha ala ma'idibuna ibtigo'a al-fitnati ay at-tashkiki wa at-tadlili aw ibtigo'a muhtamili At-ta'wilu yutlaku ala maknayain kama kola Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi risalati at-tajmuriyah. Nah, ya, terkait ibtigo al-fitnah wa ibtigo at-ta'wil dalam rangka mencari fitnah, dalam rangka mencari ta'wil yang dilakukan kalangan ahlul batil. Nah, ya. Jadi tadi kesimpulannya apa? Kalau ayat-ayat yang muhkam, ini ayat-ayat yang wadihah, ya, yang jelas. Ya. Kalau ayat-ayat yang mutasyabih, yang membutuhkan kepada penjelasan dalalahnya. Ya. Ila ijtihadin wa nadar, kepada ijtihad dan nadar. Nah, tay barakallahu fikum. Qala ya'khuduna al-ayati ghairu al-wadihati. Nah, ke orang-orang yang hatinya menyimpang ini, mereka malah mengambil ayat-ayat yang tidak jelas atau ayat-ayat yang ada kemungkinan sana sini, dan mereka berdalil dengan ya istadilu nabiha, sesuai dengan yang mereka kehendaki aja untuk mendukung kesesatan mereka. Mana padahal ayat tersebut muhtamalah, ada kemungkinan, laisat nasson, ya, bukan nas. Ngerti enggak nas? Dalam ilmu usul fikih ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir. Kalau yang nas ialah yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali itu. Kalau zahir, kemungkinan terbesar yang hanya ditunjukkan oleh dalil, ditunjukkan oleh lafal. Tetapi ada kemungkinan yang lain. Nah, kalau nas, tidak ada kemungkinan lain kecuali itu. Paham gak sih? Ya. Allah memerintahkan kepada kita memotong tangan pencuri pria dan wanita. Ya, dijelaskan dalam sunnah batas minimal pencuriannya itu adalah rubu' dinar, seperempat dinar. Ya. Nah, apabila telah terpenuhi syaratnya, ya, adanya pengakuan, adanya saksi atau tertangkap basah, maka dia diadili dan dipotong. Faqatu aydiyahum. Ya, maka potonglah kedua tangan mereka. Maka ini nas. Gak ada yang lain kecuali demikian. Tabarakallahu fikum. Nah, berikutnya lagi. Fima yakulun. Padahal ayat-ayat tersebut ada kemungkinan. Berbagai kemungkinan. Dia bukanlah yang nasan. Yang nas, paham tadi ya. Ya, terhadap apa yang mereka ucapkan, lakin hum yuriduna at-talbis. Namun kenapa mereka memaksakan memakai ayat-ayat yang mutasyabihat? Nah, mereka menginginkan talbis. Ya, mereka menginginkan talbis, ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan kesamaran ala nas kepada kaum muslimin. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan nahnu istadlalna bil Quran. Kami berdalil juga dengan Quran. Ya. Maka mereka mengambil ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, ya, atas ayat itu sendiri yang mereka gunakan untuk satu kasus misalkan. Ya, mereka gunakan ayat tersebut. Nah, ini enggak tepat. Ini sering digunakan oleh firqah-firqah yang menyimpang. Ya. Semisal LDII, ya. Semisal Khawarij, ya. Syiah dan yang lainnya. Jahmiyah dan yang lainnya. Awil ayat atau ayat-ayat yang mengandung kemungkinan karena ketiadaan, karena beraneka ragam makna. Maka mereka berdalil dengannya tentu saja ala ma yuridu. Ya, sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kenapa demikian? Ibtigha al-fitnah. Dalam rangka mencari fitnah. Yaitu apa? At-tashkik. Ingin memberikan keraguan kepada kaum muslimin, wa tadlil, ingin menyesatkan kaum muslimin, au ibtigha' ta'wil, atau hendak mencari ta'wil, ya, hendak mencari ta'wil. Nah, sedangkan ta'wil yutlaqu ala ma'nain. Takwil itu dipahami secara umum, ya, kepada dua makna saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Risalah At-Tadmuriyah. Nah, wakilah, tafadhal. Yu'tafun. Yu'tafu rasikuna fil ilmi ala nafdil jalalati hakada. Wama ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rasikuna fil ilmi. Ya'ni wa rasikuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu wa huwa tafsiru. Wadhalika biradihi ilal muhkami aladhi yubayyinul murada minhu. Fa tafsirul Qur'ani ala hadha wajhi la ya'lamu illallahu wa ahlul ilmi al-muhtasuna. وَأَمَّا الْعَوَامُ وَالْجُهَالُ فَلَا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَهُ وَأَهْلُ الزَّيْلِ يَأْخُذُونَ مُتَشَبِّهًا وَلَا يَرُدُّونَ إِلَى الْحُكَمِ وَيَقْطَعُونَ بَعْضَ الْقُرْآنِ عَنْ بَعْضٍ وَيَأْخُذُونَ بَعْضَ الْآيَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْبَعْضَ الْآخَرَ. Nah, nah, makna yang pertama dari tafsir takwil adalah tafsir. Yang dimaksud dengan takwil inilah tafsir. Inilah makna yang ma'ruf, ya, menurut kalangan ulama mutaqaddimun, ya, para ulama terdahulu. Dari kata Julu Ibn Jaririn At-Tabariyah, oleh karena itu Anda akan mendapati Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari di tafsir beliau, beliau menyatakan al-khawl fit ta'wili qawlihi ta'ala. Nah, maka pendapat terkait ta'wil dari firman Allah Ta'ala ay fit tafsirihi, tafsirnya. Bahkan beliau menamakan kitabnya, ya, Jami'ul Bayan fi ta'wilil Quran. Fi ta'wil Quran itu maknanya apa? Fi tafsiril Quran. Ya, Nabi SAW mendoakan Ibn Abbas dengan doa apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya, Allah, ya Allah, ajarkanlah dia ilmu dan faqihkanlah dia dalam urusan ilmu. Dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Apa yang dimaksud ilmu ta'wil? Ibnu Tafsir. Baik, barakallahu fikum. Ah, mana lagi berikutnya? Ya. Fa in kana hadha huwal maqsudu. Maka inilah Jika yang ini yang diinginkan takwil dari maksud ayat Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka rasikhuna diatofkan fil ilmi, terkait masalah ilmu ya'lamu, ya, ditakwilkan kepada Allah ala lafzi jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ya, perhatikan warasikhuna fil ilmi, ya enggak paket, yakni arasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan rasikhuna fil ilmi juga tahu takwilnya karena Allah ajarkan. Itu apa? Tafsiru dzalik, wa huwa tafsiru dzalik. Itu tafsir. Ya. Yaitu dengan biraddihi ilal muhkam, dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, alladhi yubayyinul murada minhu, yang menjelaskan maksudnya. Dan ini juga bukan dalil bagi kaum mufawidah, yang mereka dari dulu hingga saat ini berhujah, berargumentasi dengan ayat ini untuk mendukung madhab tafwid bid'ah mereka. Yaitu apa? Semua sifat-sifat Allah tidak diketahui, bukan cuma kaifiat, hakikat, itu benar Ahlussunnah juga enggak tahu, menyerahkan kepada Allah. Tapi mufawidah pun menjadikan makna-makna ayat-ayat sifat itu sebagai sebuah hal yang mesti dikembalikan kepada Allah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, kata mereka. Padahal kata para ulama, takwil sini maksudnya tafsir, yaitu makna, maknanya. Tidak ada yang mengatakan maknanya apa, makna istawa alal arsh, ya, beristiwa tinggi di atas, ya, tinggi di atas. Mau diterjemahkan bersemayam, yang penting sifatnya tinggi di atas arsh. Ya, illallah, nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, ini kan ada dua macam qiraah. Kalau diwasol, kalau diwakaf kepada lafaz jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Maka tidak ada yang mengerti takwil kecuali Allah, yaitu takwil apa? Takwil hakikat. Takwil dari hakikat, tafsir hakikat dari sifat-sifat Allah, khabar-khabar tentang hari kiamat. Ya, bagaimana keadaan surga, neraka, hari kiamat yang hakikatnya perkara yang gaib, maka baru itu disandarkan kepada Allah Ta'ala semata. Paham gak sini? Baik. Nah, kemudian tafsir Quran ala hadzal wajh, ini udah dibaca ya. Maka tafsir Quran, ya, melalui, ya, metode ini, la ya'lamuhu illallahu wa ahlul ilmi al-mukhtasun. Maka tafsir Quran melalui metode ini, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan para ulama, yang mereka orang-orang yang khusus. Adapun awamu, orang-orang awam, wal juhalu, dan orang-orang bodoh, fala ya'lamuna tafsirahu, mereka tidak mengetahui tafsirnya. Ya, tidak mengetahui tafsir misalkan, ya, dari ayat-ayat yang Allah kehendaki mengenai sifat-sifat Allah. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa maknanya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya orang, ya, orang-orang bodoh enggak paham. Ahlul ini tahu maknanya al-'ulu wal irtifa was-su'ud was-istiqrar wal-istiqrar. Nah, secara hakikatnya ini orang awam yang tidak mau mengikuti penjelasan para ulama, dia enggak tahu. Nah, orang awam yang mengikuti penjelasan para ulama juga tahu. Ya. Nah, ini kalau dikembalikan kepada ayat-ayat sifat. Taibar kalau begitu. Wa ahlul zaik, ada pun orang-orang yang menyimpang, ya'khudunal mutasyabiha, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih, wala yardunahu ilal muhkam. Mereka tidak mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Mereka memenggal sebagian ayat Quran, sebagian yang lain mereka hanya mengambil sebagian ayat, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Oleh karena itulah kita dapatin musyrikun, kuburiyun. Mereka berdalih untuk mendukung kesyirikan mereka, bahkan terkadang dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran juga. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang orang awam, ya, orang awam dari kalangan muwahhidun mengalahkan ulama musyrikun, ya, yang kisahnya ma'ruf. Ya, ulama musyrikun berdalil dengan orang-orang yang mati syahid, ya, balhum ahya, bahkan mereka hidup. Yo, kita minta kepada mereka. Ya, nah yang orang awam dia mengembalikan pada yang muhkam. Lihat tuh ayat berikutnya, yurzahun. Orang-orang yang mati syahid itu dia memang tidak mati, balhum ahya. Ya, mereka hidup tapi yurzakun. Mereka diberikan rezeki oleh Allah. Maka mereka diberikan rezeki, kita juga diberikan rezeki. Kalau begitu kita hanya meminta kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki. Oh, dikembalikan kepada yang muhkam. Dan kuburiyun berupaya menggali-gali ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Nah, oleh karena itulah para ulama menjelaskan, ya, ahlul batil ketika melemparkan syubhat dalam tauhid itu anwa, beraneka ragam syubhatnya. Ya, barakallahu fikum. Dan Allah jelaskan di Al-Qur'an yang diurai oleh para ulama bagaimana membantah syubhat mereka. Ya, yang pertama itu para Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang kafir mereka mengakui, mengimani tauhid rububiyah. Nah, ini yang pertama, ini penting ini. Ya. Yang kedua, ya, bahwa ayat Allah taala menurunkan ayat-ayat yang di dalamnya penjelasan bahwasanya orang kafir, ya, tidaklah mereka beribadah kepada selain Allah melainkan untuk taqarrub. Taqarrub kepada siapa? Kepada Allah. Atau meminta syafaat. Ya. Atau mereka apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kok kecuali agar berhala ini yang dia adalah orang soleh akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang pertama. Tujuan yang kedua Allah jelaskan. Ya, walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Itu supaya orang-orang soleh yang mereka sembah ini memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Jadi mereka cuma ingin dua. At-taqarrub ila Allah bizulfa, yang kedua apa? Syafaat. Dan Allah jelaskan. Kalau musyrikin milenial tambah satu lagi. Apa? Menjaga kearifan budaya lokal. Ya. Nah, syubhat yang ketiga. Dan Allah jelaskan. Ya. Allah jelaskan di ayat Al-Quran bahwasanya orang-orang mati baik itu dari kalangan nabi, orang soleh, wali sunan yang mereka berikan peribadatan kepada orang-orang soleh yang telah mati tadi, Allah jelaskan mereka itu enggak punya apa-apa sedikit pun, enggak punya saham sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi, enggak bisa menghidupkan, mematikan, enggak bisa memberikan mudarat, manfaat. Dan di hari kiamat Allah jelaskan berhala-berhala yang mereka sembah akan berlepas diri dari mereka. Ini yang ketiga, ya. Nah, ini penting ini. Ya. Ada 6 penjelasan yang diurai oleh para ulama. Yang keempat, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat keterangan Allah tidak menjadikan siapapun sebagai anak. Dan Allah tidak menjadikan siapapun sebagai sekutu. Ya. Tidak sebagai sekutu. Allah menjelaskan siapapun tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi ini, dalam pengaturannya, pemberian rezekinya dan seterusnya. Kenapa? Baik itu anak Allah yang palsu yang mereka tuduhkan sebagaimana dilontarkan oleh musyrikin mengatakan malaikat banatullah. Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Nasrani menyatakan Isa ibnullah. Ya. Maka Allah Ta'ala jelaskan demikian. Ya. Sebagaimana di surah Saba, surah Isra, surah Furqan dan yang lainnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Yang terakhir itu ayat-ayat yang di dalamnya keterangan bahwa segala macam peribadatan tuhan-tuhannya musyrikin, tuhan-tuhan palsu musyrikin, itu pun di Al-Qur'an Allah jelaskan mereka berbeda-beda. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada yang di antara mereka yang menyembah patung, ada di antara mereka yang menyembah gambar-gambar aja. Ya, ada di antara mereka yang menyembah pepohonan, bebatuan, kuburan, perbintangan, Nabi Isa, setan-setan dan yang lainnya. Ada di antara mereka juga yang menyembah berhala, apa malaikat, wali-wali, orang soleh, sunan, jin, ya, dan seterusnya. Jadi ketogutan atau apa namanya kekafiran mereka pun nggak kokoh gitu. Mau yang mana beribadah pada yang mana? Ini yang diurai oleh para ulama. Nah, ini kalau kita mengetahui hal ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan dapat menangkal, menepis segala macam syubhat. Kalau mereka membawa syubhat untuk mendukung kekafiran mereka berupa kekufuran peribadatan kepada selain Allah, kalau mereka menyomot ayat Quran, pasti nggak lepas dari lima ini. Ya, nggak lepas dari lima ini. Mereka nyomot-nyomot ayat Quran, ada lima kemungkinan ini. Allah telah jelaskan kebatilannya. Ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Al-makna as-sani, makna yang kedua dari takwil. Nah. Tayyib, hormat lagi. Fawakihi Fawakihi Walabani Wakomrin Wasala Asalin Asalin Asya'a La ya'lamu haqqa'iqaha Illallahu subhanahu wa ta'ala Li'anaha min ilmin waibi Fakadalika Kekiyatu asma'illahi Wasifatihi La ya'lamuha Illallahu subhanahu wa ta'ala Fatta'wiru Ala hadar makna Ma yu'awwilu ilaihi فَإِذَا أُرِيدَ هَذَا الْمَعْنَى تَعَيَّنَ الْوَقْفُ بِالْآيَةِ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ مَا شَاءَ. Nah, tadi makna tafsir yang takwil yang pertama adalah tafsir. Nah, sekarang makna takwil yang kedua yaitu apa? Haqiqatu, yaitu hakikat yang allati yu'awwilu ilaiha syai'u, yang sesuatu ditakwilkan, diinterpretasikan kepadanya. Ya. Wa may yasiru ilaihi fil mustaqbal. Ya. Dan apa-apa yang kembali kepadanya ini pada masa akan datang. Semisal hakikat, berbagai macam hakikat segala yang terjadi, ada yang di surga berupa anggur-anggurnya, korma-kormanya, buah-buahannya, susunya, khomernya, asalnya, asal itu apa? Madunya. Ya. Wa syaa'a la ya'lamu haqa'iqaha illallah subhanahu. Dan berbagai hal yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya, realnya seperti apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah di antara ilmu gaib. Demikian pula dengan kaifiat, hakikat bentuk dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Bagaimana tangan Allah? Ya. Bagaimana kaki Allah? Adapun wajah Allah, tatkala Allah perlihatkan kepada penduduk surga, itu pun mereka itu cuma ru'yah, melihat, tidak idrok. Tidak meliputi. Idrok itu ru'yah plus. Nah, ru'yah plus. Ya. Ketika Ikrimah menjelaskan perbedaan antara idrok dan ru'yah, yaitu ketika melihat ke langit. Nah, ketika kita melihat ke langit itu ru'yah apa idrok? Ru'yah. Melihat aja. Kalau idrok, kita meliputi langit itu space-space-nya seperti apanya, ada bintik-bintiknya atau tidak, bagaimana ketebalannya, itu idrok. Paham gak sini? Nah, inilah apa namanya? La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Fatakwil ala hadal makna, maka takwil berdasarkan makna ini ialah yang sesuatu dikembalikan kepadanya pada masa yang akan datang. Ya, fil mustaqbal, di akhirat kelak. Fa idza urida hadal makna, apabila makna ini yang diinginkan, ta'ayyana al-waqfu, maka jelaslah waqaf di ayat Allah, yaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di sini. Illallah. Berhenti di sini, maka tidak ada yang mengetahui takwilnya, yaitu apa? Hakikat sifat Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, apa maknanya? Itu hakikat-hakikat yang akan terjadi fil mustaqbal, di akhirat kelak, di surga, di neraka. Bagaimana hakikat bumi hancur, langit hancur, matahari didekatkan, dan seterusnya dari khabar-khabar yang Allah berikan kepada kita, khabarnya di Al-Qur'an terkait tentang apa yang terjadi fil mustaqbal, dia akan datang. Jadi inilah makna waqaf. Ngerti enggak sini? Dia. Paham enggak? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Berarti apa makna takwil? Tadi, hakikat sifat-sifat Allah. Hakikat surga neraka. Ini kalau waqaf. Kalau wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Berarti apa makna takwil? Yang pertama, yaitu tafsir. Nah, kalau terkait sifat Allah, tafsir apa? Tafsir apa? Tafsir makna. Nah, kalau terkait apa yang di surga, terkait apa? Nama. Karena yang di surga itu tidaklah diketahui kecuali cuman asma, nama-namanya saja. Hakikatnya tidak ada yang mengetahui. Apakah hakikat madu di surga sama dengan madu di dunia? Nah, siapa yang tahu? Enggak tahu, di dunia aja beda-beda. Ada madu asli, madu palsu. Madu asli yang dibawa ke rumah istri mencak-mencak. Nah, itu aja di dunia aja interpretasi dari madu berbeda-beda. Nah. Itu madu siapa? Enggak tahu, alhamdulillah. Katanya, tapi kalau saya alhamdulillah. Pos 2 saya main ke pos 1 enggak masalah. Pos 1 main ke pos 2 enggak ada kayak gitu-gitu. Ya kan? Pergi bareng biasa. Kan dulu pernah sama Pak Majid juga. Ya enggak? Pak Majid enggak bawa istri lagi. Saya bawa semua. Itu biasanya, ya. Itu biasanya. Katanya begitu, ya. Katanya. Madu palsu, madu asli apa? Dibawa ke rumah. Ya, mencak-mencak. Itu biar. Nah, intinya intinya di dunia aja apa hakikat madu beda ya, apalagi mau di akhirat. Nah, kayak hakikat madu namanya aja yang sama. Tapi hakikatnya Allahu a'lam. Ya, korma, daging burung, bidadari. Bidadari di dunia antum berograt istri antum bidadari. Ya enggak? Padahal orang lain melihat biasa aja gitu kan. Kalau kita lihat, masya Allah bidadari. Kecuali yang memang muttafaq ya, muttafaq ala jamilatiha, wah baru. Ya. Ketawa Marwanto. Baik. Nah, bidadari di dunia beda sama bidadari surga, nggak bisa dibayangin. Ya. Nanti kan kalau masuk surga semuanya pada punya bidadari. Berapa minimal? 2. Nah, kata Rasulullah SAW, wahlul jannah lahu zaujatan. Nah, ahlu surga itu minimal punya 2 istri. Nah, enggak ada yang enggak poligami itu, enggak ada. Enggak di surga itu, di neraka itu. Enggak ada. Di surga itu poligami semua, enggak ada. Kalau enggak mau poligami ya bukan di surga berarti. Hah? Itu udah rumusnya begitu. Kata kalau Rasulullah SAW bersabda, wahlul jannah zaujatan. Walaupun mantan jahannamiyun. Apa? Walaupun mantan jahannamiyun. Masuk neraka dulu. Ya, sekali masuk surga, dapat minimal berapa? 2. Ya, bidadari lagi. Kalau bisa begitu, apa? Nah, amalan lah. Amalan lah mati syahid. Ya. Ah, katanya 2 juga. Duh, gitu. Itu ada Allah nikahkan. bukannya ketemu di jalan. Itu kaifi, itu hakikat itu. Itu kita enggak boleh, enggak boleh bisa masuk gitu ya. Itu enggak, udah enggak tahu lagi itu kabar kayak apa. Ya. Dan itu juga termasuk amalan yang membawa ketika nah, kalau itu nikah itu kan ibadah. Nah, kalau banyak ibadah berarti tapi asal benar, jangan diam-diam. Ya, jangan apa namanya berat sebelah ya. Berat sebelah cinta enggak masalah. Berat sebelah cinta itu tidak masalah. Ya, tapi enggak boleh berat sebelah nafkah dan pembagian malam. Itu baru enggak boleh gitu. Kalau berat sebelah cinta mau siapa yang bisa maksain cinta? Mungkin Pak Majid udah terlanjur cinta sama ibu anak-anak, ya enggak? Karena udah ngasih anak, nemenin dari dulu. Ya, enggak apa-apa. Jima gak harus sama, masa pos 1 nipas, pos 2 lagi gak nipas, mau nipas juga pos 2 40 hari. Waduh, gak kayak gitu. Oh, jima enggak. Ya. Yang penting nginepnya sama. Nginepnya sama. Cuman kalau pos 1 lagi nipas, kok lagi bahas ini sih? Ini gak sepuluh banget, bisa aja di ngalihinnya nih. Udah balik lagi. Waduh. Mana lagi tadi? Nah. Wa asya'a la ya'lamu haqa'iqaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai hal yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah ilmu ghaib. Ya, termasuk kaifiat nama-nama dan sifat Allah yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka takwil makna ini ya, ialah yang sesuatu dikembalikan kepadanya di masa akan datang di akhirat. Fa'idah uridah hadal makna ta'ayyana al-waqtu fil ayah ala labdu jalah. Ini sudah jelas tadi ya. Li'annahu la ya'lamu ta'wilahu ala hadha al-wajhi illa huwa subhanahu. Karena tidak ada yang mengerti ta'wil kalau berdasarkan aspek ini. Tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lihat, perhatikan di matan berikutnya. Waqad sahaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah yang Allah namakan mereka di Al-Qur'an sebagai fi qulubihim zayd, maka waspadailah mereka. Ya, waspadailah. Dibaca berikutnya. Ya. Pak Majid. Hadihi tariqati. Hadihi tariqati la yulabisu. La yulabisu. La yulabisu alaikum. Amrodinikum. Amrodinikum. Fahada fihi at-tahdiru min ulama'i dolari wa minal muktadi'ati li'alla yulabisu Allah juga bisu alina amro dinina fahaklai minal ladina wa iya kutu'una ma amru Allah bihi ayyuhu salah ibsikuna bin Allah. Nah, telah sahih dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa beliau bersabda, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu Al-Quran, Sunnah, mereka mengambil nas-nas yang mujmalah, yang global, untuk mendukung bid'ah mereka. wa yatrukuna nususa al-mufassalah. Mereka meninggalkan nas-nas yang terperinci penjelasannya. Fa ulaika alladziina sama Allah. Maka mereka itulah yang Allah sebutkan di ayatnya, fa ammal ladziina fi qulubihim zaig, fi qulubihim zaig. Adapun orang-orang yang di dalam hati terdapat penyimpangan. Fa yattabi'uuna ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Fahdaruhum, maka waspadailah mereka. Ai ihdaru ashhaba hadhihi at-thariqah. Itu waspadailah orang-orang yang menempuh jalan ini. Jangan sampai mereka memberikan talbis kerancuan agama kalian. Nah, maka inilah tahdir terhadap para ulama sesat dan kalangan ahli bid'ah. Kenapa? Agar mereka tidak memberikan kerancuan kepada kita atas agama kita. Ya, fahaulai minal ladina, maka mereka itulah orang-orang yang yaqta'una ma amarallahu bih. Mereka itulah orang-orang yang memenggal, memotong-motong apa yang Allah perintahkan pada mereka. An yusaw, untuk menghubungkannya. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka membuat kerusakan di dunia. Saya cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Berarti sampai halaman berapa ini? 68. Cuman di footnote bawah ya. Di matan berarti semua. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.